kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Assalamualaikum dan salam semoga dan kurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita di dalam babun fi zakati urudit tijarah. Bab di dalam zakat atau pembahasan dalam zakat barang perdagangan. Urudut tijarah, al-urudu jam'u ardin biskani ra wa huwa ma a'adda li bay'in wa shira'in li ajli ribhi. Urud adalah bentuk plural dari ard. Ard itu adalah barang yang dipersiapkan untuk dijual belikan dengan tujuan keuntungan. Jadi barang yang disiapkan untuk dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan, itu namanya barang dagangan. Sumia bidzalik, dinamakan dengan demikian, li'annahu yu'aradu liba'in yu'aradu liyuba' wa yushtara. Dinamakan hal demikian karena dia adalah yang digelar untuk dijual dan dibeli. Jadi barang yang digelar gitu ya, untuk dijual belikan. Aw li'annahu ya'rudu thumma yazul, atau karena dia muncul, nampak, kemudian hilang. Ya, barang itu ini kini sekarang ada, dibeli orang enggak nampak, enggak ada lagi. Jadi zakat yang dimaksud di sini adalah zakat barang-barang yang dijual untuk perdagangan. Wa dalilu ala wujubi zakat fi urud at-tijarah. Argumen atas wajibnya zakat di dalam barang dagangan. Qauluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat Taubah ayat 103, ambillah dari sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, yaitu zakat, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu atau dengan zakat itu. Wa qawlu ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di harta mereka ada hak yang telah diketahui bagi orang yang meminta atau orang yang terhalang mendapatkan harta. Wa urudu tijarah hiya aghlabul amwal. Barang dagangan itu adalah harta yang lebih dominan. Ya, dia adalah harta yang dominan. Fakanat awla bidukhuliha fi umumil ayat. Karena harta ini adalah harta yang dominan, kita mendapatkan harta itu dengan jual beli, maka harta inilah yang lebih awla, yang lebih pantas masuk dalam keumuman ayat yang menerangkan wajibnya zakat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Di harta mereka, ya, pada umumnya harta itu ada harta dagangan. Wa rawa Abu Dawud an Samurah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij az-zakata mimma nu'idduhu lil bay'. Abu Dawud meriwayatkan dari Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami persiapkan untuk dijual. Jadi barang yang sudah dipersiapkan untuk dijual dikeluarkan zakatnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annaha amwalun namiyah. Karena harta ini adalah harta yang berkembang, yang tumbuh. Fawajabat fiha az-zakatu kabahimatil an'amis sa'imah. Maka wajiblah dikeluarkan zakat karena ada pertumbuhan di dalamnya, sebagaimana binatang ternak yang dikembangbiakkan. Ya, yang dikembangbiakkan karena kita minta ya untuk perkembangan atau pertumbuhan dari harta itu. Waqad haka ghayr wahid ijma' ahli al-'ilm 'ala anna fil 'urud allati yuradu biha at-tijaratu az-zakata idha hala 'alayha al-hawl. Lebih dari seorang telah menjelaskan atau telah menghikayatkan akan ijma'nya ulama. Ijma'nya ahli ilmi atas bahwa di dalam barang-barang yang dituju atau yang disengaja untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Di dalam harta yang disengaja untuk diperdagangkan ada zakat. Apabila hala alaihil haul, berumur 1 tahun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-a'immatul arba'atu wa sa'irul ummah illa man syadza muttafiqun ala wujubiha fi 'urud at-tijarah sawa kana tajiru muqiman aw musafiran وسواء كان مربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرا كالتجارة الذي في الحوانية في الحوانيت سواء كانت تجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أودم أو غير ذلك أو كان آنية كالفخار ونحوها أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة انتهى كلام الشيخ الإسلام. Syekh Husain bin Taimiyah mengatakan imam-imam yang 4 Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad wasairul ummah, seluruh umat kecuali orang yang nyeleneh yang aneh illa man syadza, mereka sepakat akan wajibnya zakat di dalam barang dagangan, barang yang disiapkan itu dijual beli, sawaan baik itu kana tajiru muqiman, baik itu pedagangnya adalah orang yang muqim au musafiran, atau pedagangnya yang pindah-pindah. Ya, kita ada juga pedagang pindah-pindah, pergi ke pakan ke pakan, ya, berbelok. Wasawan kana murabbisan, baik orang yang perdagangannya musiman misalkan. Murabbisan ini orang nunggu-nunggu, yakni dia membeli barang pada waktu waktu apa namanya murah, lalu dia simpan dulu sampai barang ini harganya naik, lalu dia jual. Ya, itu namanya murabbisan, dia tunggu-tunggu. Berarti tidak setiap hari. Au mudiran, atau dia memang jual beli setiap hari. Harga mahal, harga murah, tetap dia jual. Ya, pokoknya ada selisih keuntungan, dia mau jual. Seperti orang yang menjual di dalam, di toko-toko. Sawankana tijara bazzan, baik itu perdagangannya adalah baju, ya, perdagangan baju, baik baru atau lusuh, atau yang sudah dipakai, barang bekas, baju second, atau makanan. Baik makanan itu, makanan pokok, buah-buahan, atau yang lain, sambal atau lauk pauk dan yang lain, atau bejana, wadah, orang jual ember, jual panci, jual gelas dan pecah belah, ya, atau hewan yang dia jual, baik yang dia jual itu kuda, kemudian atau bighal. Bighal ini peranakan antara kuda dengan keledai. Yani kalau kita mungkin kuda apa? Kuda kecil, ya. Atau keledai atau kambing yang dikasih makan. Ya. Jadi kambing yang dikeluarkan zakatnya, yang awal pembahasan kita ada kambing lepas yang dia makan sendiri. Kalau ini enggak, seperti orang ngambil kambing dari apa, satu truk kemudian nanti dikasih makan. Tujuan itu apa tuh? Itu dijual kan? Datang orang beli kambing, ah ini kambingnya ada kambing yang disiapkan untuk dagangan. Ya. Atau yang lainnya, termasuk juga misalnya kendaraan, motor jual belinya, mobil, termasuk juga jual belinya apa, rumah misalkan, ya, developer, atau jual belinya adalah tanah. Berbeda dengan tanah atau rumah yang dipakai, kendaraan yang dipakai, nggak ada zakatnya. Tapi ketika dia sudah menjadi barang dagangan, ya, maka dia masuk kepada zakat perdagangan. Fattijarat hiya aghlabu amwal ahli al-amsar batinah. Perdagangan adalah yang mendominasi harta orang-orang di manapun secara batin, enggak kelihatan pedagangnya itu, enggak kelihatan. Ya. Sebagaimana hewan-hewan yang dikembangbiakkan itu adalah yang dominan harta secara zahir, yang tampak. Wa yushratu li wujubi az-zakah fi 'urud at-tijarah syurutun. Disyaratkan beberapa syarat di dalam wajibnya zakat perdagangan. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyamlikaha bifi'lihi. Yani dia miliki harta itu dengan perbuatan dia sendiri. Kalbay', seperti jual beli, dia miliki harta itu. Wa qabulil hibah, atau dia mendapatkan hibah, atau wasiat, ya, atau ijarah, sewa menyewa. Wa ghairu dzalika min wujuhil makasib, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk mata pencaharian. Jadi harta yang dia dapatkan, yang dia miliki itu adalah harta dia yang dia usahakan. Yang kedua, asyartu tsani ayumlikaha ayamlikaha biniyati tijarah. Dia miliki harta itu dengan niat perdagangan. Bayaqsidat takassuba biha. Yang dia maksudkan untuk membeli ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, kelebihan. Li'anna al-amala binniyat. Karena amalan itu tergantung dengan niat. Wattijaratu amalun. Perdagangan itu adalah aktivitas, amal. Fawajaba iqtiranu niyyati bihi kasairil a'mal. Maka wajiblah adanya iringan niat di dalam perdagangan tadi sebagaimana yang amalan-amalan yang lain. Jadi, kalau orang punya showroom mobil, berarti mobil yang dia beli itu apa? Itu dua jual. Boleh jadi mobilnya kadang-kadang dibawanya pakai. Berbeda dengan orang yang dia tidak niatnya jual beli mobil. Dia beli mobil, pas ada yang nawar harga cocok, ya, lalu dia jual. Maka ini niat dia bukan untuk perdagangan. Niatnya untuk pakai. Orang jual beli rumah, niatnya untuk tinggalkan atau niatnya untuk dia miliki. Nanti mau dia sewakan ke atau apa, pokoknya niatnya untuk dipakai. Enggak ada zakatnya. Ternyata ada yang nawar. Harganya cocok. Dia jual. Ya, maka ini bukanlah urut tijarah. Tapi ada memang kerja orang ini, pokoknya di mana ada rumah, ya, nyobali nyo pebaisis kete dicat baru, menjadi baru, dia jual. Ya, atau kayak gitu juga, dia gak punya showroom, tapi ada oto yang di Bali cocok aragonyo di permas kete, kemudian dia jual balik. Nah, ini memang ketika dia membeli awal, niatnya itu adalah untuk perdagangan, untuk dapatkan keuntungan dalam hal itu. Maka itu adalah dimaksudkan dalam jual beli, syarat dalam zakat jual beli. Niat di awal dia itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini untuk perdagangan. Yang ketiga, antablugha qimatuha nisaban min ahdi naqdaini. Nilai dari harta tadi, nilai dari barang jualan tadi sampai nisab dari salah satu nilai tukar, perak atau emas. Kalau perak 595 gram. Kalau kita hitung dia menjadi berapa? Taruh aja 10 ribu, berarti 5.950.000 itu sudah nisab. Ya. Nah, kalau kita lihat orang berdagang, kalau berdagang memang mencari keuntungan, enggak ada yang apa modalnya sedikit. Yang keempat, syarat rabi', tamamul hauli 'alaiha. Berumur, sempurnanya berumur satu tahun. Diputar dari awal dia buka atau mulai dia berdagang lalu sampai berumur satu tahun. Dia beli mobil, tahunnya baru 4 hari dia jual lagi, 15 hari dia jual lagi, sebulan jual lagi. Tahunya ada mobil enggak kejual-jual sampai satu tahun dari usaha dia di dalam berdagang tadi, ya, maka wajib dia keluarkan zakatnya. La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-hawlu. Tidak ada zakat di harta sampai berputar satu tahun umurnya. Lakin law ishtara 'aradan binisabin min an-nuqudi aw bi'urudin tablu qimatuha nisaban bana 'ala hawli mashtaraha bihi. Akan tapi kalau seandainya dia membeli barang dagangan dengan nisab dari uang, dia sudah punya ada nisab sebelumnya, ya, lalu dia putarkanlah uang ini. Contohnya begini, dia punya harta, taruhlah 10 juta. 10 juta sudah sampai nisab enggak? Sudah, karena kita mengambil perak. 10 juta ini dia dapatkan di bulan Ramadan. Lalu baru dia melakukan perdagang di bulan Muharram. Kapan dia mengeluarkan zakat? Hah? Bulan Ramadan. Karena hartanya tadi sudah ada, ya, sudah ada nisabnya. Tapi kalau seandainya bulan Ramadan belum sampai nisab, baru 1 juta, tunggul 2 juta, 3 juta. Pas di bulan Muharram ada barang mau dibelinya, ya, 5 juta atau 6 juta, dia beli. Mulai lihat dia berdagang di situ di bulan Muharram. Ya, maka dikeluarkan di bulan Muharram tahun depan. Wa kaifiyatu ikhraju zakat al-urud? Tata cara mengeluarkan zakat perdagangan. Annaha tuqawwamu 'inda tamamil hawli بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي di waktu sudah berumur satu tahun, istilah kita ini tutup buku, dilihat, dinilailah barang dia itu dengan salah satu nilai tukar tadi, ya, atau dengan uang dinilai berapa sih? Kan kita tidak ada yang ngitungnya dengan emas perak sekarang. Sekarang kita nilainya berapa uangnya? Ini berapa rupiah semuanya nih? Maka dinilailah dengan nilai rupiah tadi. Wa yura'a fi dzalika al-ahadhu lil-fuqara. Maka lebih diperhatikan apa yang lebih menguntungkan fakir miskin. Kalau kita lihat nisabnya, nisab yang paling menguntungkan fakir miskin adalah nisabnya perak. Nilai yang rendah dia sudah mendapatkan hasil, ya. Fa idza quwimat wa balagat qimatuha nisaban bi ahad an-naqdaini akhraja rub'al 'ushri min qimatiha wala yu'tabaru mashturiyat bihi bal yu'tabaru ma tusawi 'inda tamamil hawl li'anna huwa 'ainul 'adl binisbati litajir wa binisbati li ahli zakah. Apabila sudah sampai satu tahun tadi, maka dinilailah harta tadi semuanya, apabila nilainya sampai dengan nisab salah satu dari nilai tukar tadi, emas atau perak. Maka dikeluarkanlah 2,5% dari nilainya. Jadi lihat, uangnya taunya ada 45 juta. Ya, dihitung. Wala yu'tabaru mashturiyat bihi, tidak dianggap, tidak dilihat dengan nilai yang dia beli. Jadi ini modalnya berapa? Enggak. Berapa nilai pada saat itu? Harta dia nilai pada saat itu berapa? Bal yu'tabaru ma tusawi 'inda tamamil haul. Malah yang diakui apa yang nilainya ketika sampai dalam jatuh tempo satu tahun. Li'anna huwa al-'ainul 'adli, dia itu adalah yang puncak keadilan. Binisbati litajir wa binisbati ahli li ahli zakah, ini yang adil, baik yang bagi pedagang atau adil menurut orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, orang fukara itu pengen dia dapat zakat. Orang yang berdagang pengen kalau bisa enggak dikeluarkan zakat. Nah, ambil tengah-tengahnya mana? Tadi nilai berapa? Nilai pada saat itu, bukan nilai yang di modal. Taib. Kemudian nilai barang pada saat itu, boleh jadi dia sudah beli 2 bulan yang lalu, ternyata harganya sekarang sudah berbeda. Maka nilai pada saat jatuh tempo itulah berapa harganya. Nah sekarang, apakah nilai pada saat itu modalnya atau jualnya? Ya, pendapat yang terkuat adalah nilai jualnya. Itulah yang harta yang akan kita ambil kan? Kita kan tidak nilai jual, nilai beli. Bukan modal, kan kita dapat pengen dapat keuntungan. Modal kita dulu kita beli 50, sekarang taunya modalnya sudah 75. Harganya sekarang sudah 125. Kita taruh harga 125. Oh, terkadang kan kadang-kadang kita kasih diskon. Ya, diskon kadang 10%, 15%. Kadang enggak. Ya. Nah, lalu bagaimana nih? Kalau seandainya kadang-kadang kita mengambil memberi diskon, maka apa yang lebih dominan? Jika seandainya kita ini adalah pedagang grosiran, maka nilai grosir yang kita berikan kepada orang yang kita nilai, bukan modal kita. Kalau kita grosiran. Tapi kalau kita retail, maka kita ambillah nilai retail kita. Tinggal keluarkan di aplikasi berapa semua keuangan yang ada, sudah keluar. Itulah dia. Lah kalau kadang-kadang ada juga yang ambil grosir, ya ada retail. Kembali lagi tadi kepada yang lebih dominan. Ada orang jual retail tapi kadang-kadang juga grosiran juga. Ya, tapi yang lebih dominan dia dominan adalah retail. Maka dinilai retail semuanya. Itu yang adil. Wa yajibu 'alal muslim al-istiqsa' wa tadqiq wa muhasabatu nafsihi fi ikhraj az-zakati al-'urud. كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. واجب bagi seorang muslim untuk betul-betul ya menghitung dengan pelit, betul-betul dakik sampai sekecil pun dihitung. Dia menghitung dirinya dalam mengeluarkan zakat perdagangan ini sebagaimana dua orang yang berkongsi, dia menghitung kawannya. Ya, kalau orang berdagang atau berkongsi, dua orang yang berkongsi, berserikat, pasti satu sama lain saling pengen dapat haknya yang betul-betul nih. Jangan sampai hak dia dikurangi. Nah, begitu juga andalnya, ya, bagi seorang yang di dalam mengeluarkan zakat, jangan sedikit pun hak fakir miskin dia kurangi. Kamuhasabatu syarik, seperti perhitungan orang yang berkongsi dengan kita, yang syahih, yang rakus, ya, terhadap hartanya, ketika dia menghitung dengan kawannya. Bayuhsiya jami'a ma indahu min urudi tijara bi'anwa'iha. Dia hitung semua apa yang dia miliki dari barang-barang dagangan, dari seluruh jenisnya. Wa yuqawwimuha taqwiman adila. Dia beri nilai-nilai yang adil. Ya. Fa sahibul baqalah misalnya yuhsi jami'a ma fi baqalatihi min anwa'il ma'rudat lil bay' wa lil mu'allabat was asnaf al bada'iyah. Seperti toko kelontong misalkan. Ya. Maka dia hitung seluruh barang yang ada di toko kelontongnya. Dari barang-barang yang dijual, ya, baik itu yang kalengan, botolan, atau jenis-jenis barang semuanya. Dia hitung. Wa sahibul alat, aliyat, wa qita'al ghiyar, wal makain, wa sayarat al-ma'rudah, lil bayi' yuhsiha wa yuqawimuha. Begitu juga pedagang alat-alat teknik, pedagang spare part, kendaraan, mesin-mesin, atau mobil yang memang dipersiapkan atau dipersiapkan untuk dijual, maka harus dia hitung dengan sebaik-baiknya dan dia nilai berapa nilainya semua. Jadi mobil adalah harga jual, bukan harga modal. Kalau dia punya apa alat berat, ya sudah, nilailah. Ya. Wa sahibul aradi wal wal ammarat al-ma'rudah lil bay' yuqawimuha bima tusawi. Orang-orang yang memiliki tanah yang dia jual atau bangunan-bangunan yang dia jual, yakni developer nih, ya, adalah dia nilai sesuai dengan harga pada saat itu. Wa ammal ammaratu wal buyutu was sayaratu al mu'addatu lil ijar. Adapun apartemen-apartemen atau bangunan-bangunan rumah, mobil yang diperuntukkan untuk disewakan. Ya, untuk disewakan. Fala zakata fi dzawatiha. Pada barangnya itu sendiri tidak ada zakatnya. Jadi yang punya mobil bus 1000, ya, 1000 bus dia punya misalkan, enggak ada. Setiap mobilnya mungkin satu bis, ya, Mercedes nilainya 1 M misalkan, nggak ada zakat. Tapi kalau dia persiapkan untuk jual beli bus, ada zakatnya, dinilai semuanya itu, ya. Wa inna ma tajibu zakatu fi ma tahassala alaihi sahibuha min ijariha idha hal alaihi al-haul. Hanya saja zakat itu diwajibkan pada penghasilan yang dihasilkan oleh pemilik barang tersebut dari sewaannya apabila sudah berumur satu tahun. Dia punya ruko. Dia kontrakkan 50 juta. Dia simpan. Dia boleh jadi dia menggunakan untuk makan, makan dia. Untuk kebutuhan setiap bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ya. Pas 3 juta, 3 juta setiap bulan habis berapa tuh? 36. Sisa 16 juta, dikeluarkan 16 juta itu. 16 juta kali 2,5%. Ya, apa yang tersisa itu dikeluarkan zakatnya. Wal buyutul mu'addah, al buyutul mu'addatu lisukna was sayyaratul mu'addatu lirukub wal hajat ila zakata fiha. Rumah yang disiapkan untuk ditempati, mobil yang dia persiapkan untuk dikendarai, untuk dipakai untuk kebutuhan, maka tidak ada zakatnya. Ya. Wa kadzalika athatsul manzil wa athatsud dukkan wa alatut tajir. Begitu juga perabot rumah tangga. Sofa, lemari, apa semuanya. Atau perabot-perabot rak-rak yang ada di toko. Atau alat-alat ya, yang dipakai oleh pedagang. Seperti timbangan, takaran, dan yang lainnya. Ya. Botol-botol, kalau orang jual parfum, botol-botolnya, semuanya itu tidak ada zakatnya. Karena itu wadah, itu bukan yang dijual beli. Ya, li'anna la tuba'u littijarah, karena dia tidak dijual untuk perdagangan. Baik, kita lanjutkan setelah azan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Syekh mengatakan, ayol muslimun, akhraj zakata malik min tibin nafsin wa ihtisabin wa'atabirha maghnaman laka fid dunya wal akhirah wala ta'tabirha maghraman Syekh mengatakan, wahai kaum muslimin, keluarkanlah zakat hartamu dari hati atau dari jiwa yang bersih dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah bahwa zakat itu adalah sebuah keuntungan bagimu di dunia dan di akhirat. Bukan sebagai kerugian. Ya, bukan sebagai kerugian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan orang-orang kufar ketika mengeluarkan harta mereka, wa min al-a'rab may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Di antara orang-orang Arab Badui, ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dan menanti-nanti mara bahaya yang akan menimpamu. Alaihim da'iratus saw. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa minal a'rab, di antara orang-orang Arab Badui itu, may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhuha wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul. Di antara orang Arab, orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang diinfakkannya itu adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai jalan untuk memperoleh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna qurbatul lahum. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka berikan itu adalah pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ketika orang mengeluarkan zakat. Ya, zakat perdagangan. Subhanallah. Dia mengeluarkan zakatnya 50 juta. Ada 100 juta. Ada yang harta yang banyak, banyak lagi zakatnya. Ya? Di situ mungkin boleh jadi. Ya? Kalau di balian kemari, balian ke modal, banyak juga tiga. Gitu. Nah, hendaklah ketika kita mengeluarkan zakat itu, bukan kita minum, ah ini adalah kekurangan, kerugian. Tidak. Jadikan itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keuntungan dunia dan akhirat. Fakulun minan sinfaini yukhrijuz zakah, masing-masing di antara keduanya mengeluarkan zakat. Ada orang mengeluarkan zakat dianggap ini adalah kerugian, dia keluarkan zakat juga. Ada yang mengeluarkan zakat dia jadikan itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'amal 'inda Allah 'ala hasb niyyati wa qasdihi, maka dia diberlakukan di sisi Allah sesuai dengan niatnya. ya, sesuai dengan maksud dirinya. Fahaula, mereka ini akhrajuha wa nawuha maghraman, mereka mengeluarkannya, mereka niatkan itu ada sebagai kerugian. Wa yatasattaruna biha an hukm al-islam fihim, mereka ingin memperisai diri mereka dari hukum Islam. Yani kalau di dalam hukum Islam, kalau enggak mengeluarkan zakat ya diperangi, dihukum. Nah, daripada kita dihukum kulan selah tapi ba'alai. Nah, gitu. Niatnya sudah salah. Kalau enggak keluar awak dipenjara. Ah, sudah keluar salah. Wa intaziruna an tadura ad-da'iratu 'ala muslimin. Dia berharap kalau mau kaum muslimin ini timpasilah musibah kaum muslimin kau. Piti awak diambil aja, gitu. Enak. Liantaqimu minum, agar mereka ya membalas dendam. Fasara jazauhum anna alaihim da'iratus sawu, balasan bagi mereka adalah mara bahaya itu menimpa mereka. Fahurimu thawab wa khasru min amwalihim, apa kerugian mereka? Pertama, mereka enggak dapat pahala. Yang kedua, harta mereka berkurang. Ya, karena dia sudah dikeluarkan. Wal mu'minun, orang-orang mukmin, ya'tabiruna az-zakata hina yukhrijuna qurbatin lahum, mereka anggap bahwa zakat yang mereka keluarkan ketika dia mereka mengeluarkan itu ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahula yuwaffaru lahumul ajr, diberikan pahala yang banyak bagi mereka. Wa yakhlufa wa yakhlafu alaihim ma anfaqu bi khair min, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang lebih baik bagi mereka dari apa yang telah mereka belanjakan atau infakkan atau beri mereka bayarkan, berikan lebih baik dari itu, ya. Ala inna qurbatul lahum, ketahuilah bahwasanya itu adalah pendekatan diri bagi mereka untuk orang-orang beriman. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Kenapa? Liniyatihimul hasanah wa maqsadihim al-asma, karena niat mereka yang baik dan maksud mereka yang tinggi, yang mulia. Maka fattaqillaha ayyuhal muslim, taqullah kepada Allah wahai muslim, wastash'iru hadzal ma'ani, ya, resapi, maknai dari makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Uang yang kita keluarkan, sedekah, zakat, infak, itu adalah pinjaman kepada Allah, pinjaman baik. Pinjaman itu dikembalikan atau tidak? Dikembalikan di mana? Dunia atau di akhirat? Di dunia. Pinjaman itu pasti kembalikan oleh Allah. Apapun yang antum berikan untuk jalan Allah, apapun yang antum berikan, ada orang fakir antum bantu, orang miskin antum bantu, ada kesempatan untuk berbuat kebaikan antum keluarkan dari harta antum, akan dikembalikan oleh Allah di dunia. Ya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha syukur, Maha berterima kasih. Ya, Allah akan berikan bentuk terima kasihnya, diberikan lebih banyak lagi kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Apa yang telah engkau suguhkan untuk dirimu yang dari kebaikan, kalian akan dapatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah baik dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah, tampulah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Jadi apa yang kita berikan, ya insyaallah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, dialah yang akan menggantikan, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Kalau seandainya ada yang hadir bertanya, silakan pertanyaannya dikirim ke WA 0859727277. 0859727277. Mohon nasihat Buya tentang ipar ana yang sangat konsen dan rajin dalam berzakat setiap tahun, tapi sholat tidak dilakukannya. Wah, ini kebalikan dari orang Arab dahulu ya. Dia sholat tapi enggak mengeluarkan zakat, diperangi. Ini dia mengeluarkan zakat tapi enggak sholat. Wah, ini dia pengen dapat untung tapi enggak punya modal. Ya, sholat itu adalah barometer amalan kita. Enggak ada nilai zakat kita kalau kita tidak sholat. Ya, sholat ini, sholat yang menjadi barometer. Sholat kita oke, oke amalan kita semuanya. Sholat kita tidak oke, tidak oke amalan kita semua. Ya, maka tidak ada gunanya dia mengeluarkan zakat. Boleh jadi dia mendapatkan zakat itu ya. Allah berterima kasih untuk berikan, karena dia sudah berbuat baik, membantu orang, Allah akan mudahkan urusan dia. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ya, karena sholat enggak ada. Maka kita nasihati orang yang seperti ini, dan orang yang rajin beramal soleh, atau beramal sunat, tapi sholat wajibnya enggak, ya, maka hendaklah segera mengerjakan sholat wajib, agar amalan kita tidak jadi sia-sia. Wallahu a'lam. Apakah janda mempunyai 4 orang anak ditinggal mati oleh suaminya boleh menerima zakat mal? Kebetulan suaminya adik saya, dan apa boleh dia menerima zakat mal, Ustaz? Janda punya 4 orang anak ditinggal mati oleh suaminya. Kalau ditinggalkan diwarisi SPBU gimana? Jadi kategorinya insya Allah nanti kita akan pelajari, bukan kategorinya janda kayak yatim kayak atau duda kayak atau apa, enggak. Ya, kategorinya fakir, miskin. Kalau dia fakir, berikan. Dia berhak. Miskin, berhak dia dapat. Ya. Setelah salam dalam sholat jenazah, imam masih baca doa, apakah kita boleh tetap berdiri dan keluar dari saf atau keluar dari saf? Ya. Sholat jenazah, sholat itu apa? Doa. Sebaik-baik doa itu adalah dalam sholat. Dalam sholat jenazah kita 4 kali takbir. Di antara yang kita baca dari setelah takbir yang ketiga adalah doa untuk si mayat. Kita berdoa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu dan seterusnya. Ya? Itu yang kita baca. Doa yang terbaik itu adalah doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita. Maka tidak perlu lagi ada doa setelah sholat. Karena sudah selesai. Doa yang benar itu ada dalam sholat. Ini kalau kita lihat enggak. Sholatnya cepat, doa setelah sholatnya lama. Malahan dibocorin. Nanti kalau ditanya nanti ini, jawabnya ini. Ya sudah, amalnya sudah terputus. Dia punya telinga gak bisa lagi mendengar. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita sudah mengetahui gak ada doa? Apakah langsung kita keluar? Nah, ini lihat kebijakan kita. Hikmah. Sudah kita gak ikut doa mereka, diam aja di situ. Ya. Supaya tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Jangan kita mantang-mantang kita nuduh, keluar aja lah. Ya. Ini akan bisa memunculkan fitnah. Ya. Jadi ini masyarakat kita masih belum paham perlu sikap lemah lembut kita, ya, beransur-ansur kita menjelaskan kepada mereka. Jadi saran saya, jangan keluar sampai mereka selesai baru kita, ya, keluar. Wallahu a'lam. Sama juga dengan zikir bersama, doa bersama setelah sholat kita di masjid-masjid tertentu, ya, duduk aja kita di situ, berzikir kita, nggak ada masalah, kita berzikir di situ, sudah zikir aja, mereka selesai kita selesai, ya. Nah, jadi tidak akan muncul apa namanya suatu fitnah, ya. Atau misalkan ini lagi ini, seperti misalkan di suatu masjid sholat, kalau mau sholat di belakang imam, lalu duduk zikir seterusnya, datang pengajian ustadz yang kurang apa, tidak tanpa diketahui mana, pas ustadz duduk tengah-tengah ini berdiri pergi keluar, adab nggak tuh? Nggak adab. Jangan lakukan itu. Jika antum duduk di sini lalu ada orang yang tidak suka dengan kajian antum berdiri di depan kayak gitu, enak nggak? Nggak enak. Kalau seandainya kita nggak menghadiri, sudah kita, ya, mungkin saf kita di agak jauh, udah. Lalu kita keluar, kita minta izin, ya, minta izin keluar. Ya, punya, harus punya etika gitu, ya. Karena inilah yang mengakibatkan, ya, kesalahpahaman sebagian dari masyarakat, ya, terhadap sikap-sikap yang kurang harmonis, ya. Wallahu a'lam. Anda pernah mendengar kajian yang mengatakan janganlah kamu menumpuk-numpuk hartamu karena kelak akan berat terpanggung pertanggungjawabannya. Lalu bagaimana dengan pembahasan kita malam ini, Ustaz? Seperti orang seorang yang memiliki harta misalnya 15 juta. Sudah 1 tahun lamanya, bagaimana cara menyeimbangi hal ini, Ustaz? Lalu manakah yang lebih utama, menyedekahkan atau berinfak dari harta simpanan kita, atau kita tahan dulu selama 1 tahun? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terkadang saya takut ketika saldo di rekening mulai bertambah, takut hisabnya nanti berat. Masya Allah, bagus ini. Jangan disimpan. Udah, simpan aja untuk akhirat. Ya, infakkan aja. Enggak ada zakatnya. Ya. Akan tapi kalau orang yang mau apa namanya, menabung, boleh. Kan tidak dinamakan kanz apabila zakatnya dikeluarkan. Tidak dinamakan menumpuk harta jika zakatnya dikeluarkan. Baru namakan menumpuk harta jika zakatnya tidak dikeluarkan. Dia punya tabungannya 1M, tapi setiap tahun dia keluarkan zakatnya, sudah, alhamdulillah. Ya, antara 1 tahun ke tahun berikutnya itu hartanya halal, sampai 1 tahun lagi keluarkan lagi zakatnya, ya. Maka pas ketika dia punya apa namanya, antara zakat dengan tahun pertama tahun kedua dia meninggal dunia, ya sudah, tanggung jawab zakatnya sudah nggak ada lagi karena dia sudah keluarkan zakatnya. Lalu harta itu menjadi harta warisan yang akan diwariskan oleh keluarganya. Ya, hanya saja apa yang lebih kita utamakan, harta warisan atau harta kita? Mana yang lebih kita dahulukan, harta kita atau harta ahli waris? Ya, kata Nabi SAW, tidak ada di antara kalian kecuali dia lebih mendahulukan harta ahli waris daripada harta dia. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah. Ya, tiada dari kami kecuali harta dia lebih didahulukan daripada harta ahli waris. Kata Nabi, harta ahli waris itu adalah harta yang kalian tumpuk. Harta kalian adalah harta yang kalian infakkan. Ya. Kita lebih kureh, bekerja siang malam, tapi enggak ada untuk kita. Hanya untuk anak. Ya. Sementara kita sangat butuh untuk mendapatkan pahala yang banyak. Pada saat kita hidup inilah kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya ada dia infakkan, maka tidak ada zakatnya lagi kalau seandainya tidak sampai nisab. Ya, makanya saya katakan bahwasanya Syekh Bin Bas itu enggak mengeluarkan zakat. Gajinya tinggi besar karena setiap hari dia berinfak. Makan orang enggak ada, setiap mahari itu ada makan siang itu terbuka untuk siapapun. Ya, habis bulan, habis uang. Nanti bulan datang, anu lagi, ini gitu ya. Jadi tidak ada yang ditumpu. Ya sudah, tidak ada yang dikeluarkan zakatnya. Wallahu'alam. Dari Lampung, apakah boleh mengambil untung 100% dalam perdagangan? Kedua, apakah boleh memberi zakat harta kepada saudara sendiri? Tidak ada ketentuan dalam perdagangan berapa dia harus mengambil keuntungan. Yang ada prinsip di dalam perdagangan adalah suka sama suka. Tidak ada penipuan. Barangnya jaleh, inyo suko, harago mau, sudah. Ya, batu yang dapat di orang tetaruang kakinya, tidak ada yang biar di orang. Celianya dibuatnya batu, rancak jadinya. Ya, berapa modalnya? Diasah mungkin modalnya 100 ribu, dijualnya 2 juta, 5 juta, dan berapa persen tuh? Ya, tapi ketika itu adalah suka sama suka dan barangnya tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada gharar, sudah sah, halal. Ya, jadi tidak ada ketentuan berapa. Oh, dia harus cuma 5-10%, enggak ada. Kemudian, apakah boleh memberikan zakat kepada saudara sendiri jika dia adalah orang dari salah satu asnaf 8, ya, maka dia yang lebih berhak daripada orang lain. Memberikan zakat kepada karib kerabat kita yang bukan tanggungan kita, ya, maka dialah yang berhak apabila dia memang dikategorikan fakir atau miskin, ya, kita berikan. Atau dia berhutang, uang ini hutang, dia tidak ada, dia tidak punya harta lagi untuk membayar hutang, lalu dia punya hutang, sudah kita berikan zakat sampai hutangnya lunas. Di situ kita membayar hutang, kita menjalin hubungan silaturahim, dua pahala yang dapat kita raih. Wallahu a'lam. Apakah zakat perdagangan ini dikeluarkan setiap bulan, berarti tidak nunggu nisab? Ah, sekali berapa keluarkan zakatnya? Sekali setahun tadi nih. Mungkin kirim WA-nya lebih awal nih kayaknya. Ya. Jika memiliki usaha seperti wisma atau penginapan, apakah adakah zakatnya? Kalau ada, bagaimana menghitungnya? Zakat wisma atau penginapan adalah uang yang dikumpulkan. Ya, berapa sisanya setelah satu tahun itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak berapa pendapatan income, tidak. Berapa tersisa setelah dia tabungkan itu yang dikeluarkan zakatnya. Anda pernah menabung sampai nisab perak dan ditunggu sampai masuk haulnya, tapi ketika mau dikeluarkan ke yayasan yang menyalurkan zakat, dia tidak menerima karena hanya menerima zakat emas. Jadi saya bingung, akhirnya enggak bayar zakat sampai nabung sebilangan emas, tapi tidak sampai qadarullah. Ketika mendengar penjelasan Ustaz lebih maslahat pakai perak, apakah uang tabung yang saya kumpulkan sekarang dihitung dari awal lagi untuk zakat perak? Kapan sudah sampai haulnya? Ya, berapa tahun? Kalau seandainya 2 tahun, tahun pertama berapa kurang lebih dalam setahun itu keluarkan zakatnya, nilainya pada tahun pertama. Yang kedua dia keluarkan zakat yang kedua. Kalau tidak kita tahu, sudah keluarkan 2 kali. Ya, dua tahun. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau kita mendapatkan hadiah dari bank konven? Di tempat kami belum ada bank syariah. berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hadiah itu. Hadiah itu kenapa? Apakah unjuk-unjuk kita enggak nabung di sana, unjuk-unjuk datang hadiah? Atau gara-gara kita menabung dapat hadiah? Kalau gara-gara kita menabung dapat hadiah, itu namanya riba. Kalau riba enggak ada zakatnya. Jadi bagaimana? Hartanya semuanya dikasihkan, enggak dipakai. Ya? Karena kullu qardin jarra manfa'a fawa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Kita ini kan antara kita dengan bank, kita kredit atau debit? Kita memberikan uang atau menerima uang? Siapa yang berhutang? Kita berhutang atau bank? Bank berhutang. Berarti kita yang meminjamkan. Ya, meminjamkan kepada bank. Maka keuntungan yang kita dapatkan atau hadiah yang kita dapatkan itu adalah bagian dari riba. Enggak ada zakatnya. Tapi dibersihkan diri kita semuanya. Ya, jangan dipakai harta tersebut atau hadiah tersebut. Wallahu a'lam. Izin pertanyaan Ustaz, harta yang dihitung dalam satu tahun keuntungan dari perdagangan Ustaz, tidak keuntungan, tapi semuanya. Ya, barang tadi, jadi gini cara perdagangan. Pertama, barang-barang yang kita miliki, kita hitung semua. Harga yang mana yang kita pakai? Harga jual. Ya, harga jual. Total barang. Baik barang didagang, di toko, barang di gudang, barang yang sedang diorder belum sampai. Maka itu dihitung semua, itu barang dagangan. Ditambah dengan keuntungan, uang kas. Ya, keuntungan dagang kita, itu uang kas lagi. Hasil dari perdagangan kita, tambah. Ditambah lagi piutang yang lancar. Kalau seandainya ada yang membayar, atau ada yang mengambil barang kita tapi dia belum bayar, jatuh temponya sekian, lalu itu dimasukkan berapa piutang semuanya. Jadi nilai barang ditambah uang kas atau uang cash, kemudian ditambah dengan piutang, dikurangi dengan hutang dagang, ya, berapa sisanya, kalikan 2,5%. Baik, itu cara tidak untungnya, tapi semua barang kita. Kapan dimulai menghitung haul zakat perdagangan? Ana seorang punya harta 5 juta, kemudian setelah itu beli barang dagang. Kapan haul dimulai dari adanya harta 5 juta? Bukannya dihitung dari mulai berdagang? Ya, dimulai dengan berdagang. Kapan dia mulai berdagang? Kalau seandainya hartanya tadi belum sampai haul. Hartanya belum sampai haul. Tapi kalau seandainya dia mulai modalnya adalah 5 juta, 10 juta, berarti sudah sampai haul barangnya tadi. Maka hitungnya dari haulnya harta. Ya. Jadi kayak tadi yang kita sebutkan, dia 10 juta, 10 jutanya di bulan Ramadan misalkan. Bulan Muharram baru dia mulai berdagang dari hartanya tadi. Ya, maka hitungannya adalah dari bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya tadi uangnya belum sampai nisab, mulai di Ramadan Muharram dia berdagang, maka setelah 1 tahun dari bulan Muharram lagi dihitunglah zakatnya, karena di situ hitung awal haul. Wallahu alam. Seorang bekerja di bank ribawi, memiliki utang riba yang mesti dia lunasi. Dia sudah berniat untuk keluar dari bank tersebut karena sudah lelah kerja di bank. Dan dia berharap nanti setelah 5 bulan lagi kontraknya selesai bekerja di bank, dia akan mendapatkan pesangon. Apakah pesangon dari hasil kerja di bank ribawi itu boleh dipakai untuk melunasi utang riba? Kalau misal boleh, apakah dipakai untuk melunasi pokok utangnya atau ansuran ribanya. Yang riba itu yang mana? Yang riba itu yang lebih. Kalau mau pokok itu enggak. Yang ribanya itu kan tambahan yang disyaratkan. Kalau seandainya ada bank konven memberikan, bank konvensional ya, memberikan kepada kita pinjaman 1M, setelah 1 tahun dikembalikan 1M, boleh atau tidak? Hah? Boleh, walaupun dia bank konven, karena tidak ada nilai ribanya di situ, tidak ada, ada penambahan. Nah, jadi yang ribanya itu ada tambahan, ya, dia lunasi dia pakai kelebihan dari untuk nilai ansuran ribanya. Wallahu a'lam. Misal kita berencana mau berdagang, kemudian dihitung-hitung modal awal untuk membeli barang 6 juta. Apakah setelah mulai berdagang kita sudah dihitung wajib zakat nilai perak? Bagaimana dengan uang sewa toko? Apakah kita terhitung juga modal awal? Baik. Kita pertama, nisab ini diambil dari mana? Apakah dari awal nisabnya atau di akhir? Pendapat yang terkuat itu ada di akhir, kalau di perdagangan. Jadi ketika dia 1 tahun, sampai nisab enggak? Kalau sampai nisab, keluarkan zakatnya. Kalau enggak sampai nisab, enggak keluarkan zakat. Ya, tapi dia sudah berumur 1 tahun. Nah, tadi dia punya 5 juta. Sewa tempat misalkan taruhlah 6 juta tadi ya. Si dia sewa tempat adalah 1 juta misalkan. Lalu itu diputar terus. Ya. Terakhir di 1 tahun itu berapa nilai dia? Uang dia. Barang dagangan dia berapa? Kalau seandainya barang dagangnya adalah sampai 6 juta atau 7 juta, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi bagaimana kalau seandainya dia jual apa ya? Jual sayur. Ya, jual sayur. Dia putarkan uangnya setiap hari itu hanya 3 juta misalnya. 3 juta, 3 juta. Lebihnya dipakai untuk makan. Ya, maka enggak ada zakatnya. Walaupun dia sudah 1 tahun dia kalau seandainya tidak sampai nisab. Ya. Wallahu a'lam. Kita dianjurkan berdoa ketika sujud karena waktu mustajab. Bagaimana dengan membaca selawat Nabi ketika sujud dalam salat? Boleh. Pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, membolehkan kita bersalawat dulu kemudian berdoa. Ya, kalau seandainya tentu ketika kita solatnya mungkin kalau solat kita sendirian. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana Buya, apakah wajib zakat emas batangan yang kita simpan sekitar 10 emas? Oh iya, 100 emas. 100 emas ini sudah 2,5 kilo itu. Ya, kalau 100 emas dagangan batangan, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang disedekahkan kepada orang yang tidak membutuhkan seperti kaya, itu tidak sedekah namanya itu. Sedekah itu memberikan harta kepada orang yang butuh. Kalau misalkan memberikan harta kepada orang tidak butuhkan seperti orang kaya dengan ikhlas karena Allah, itu namanya apa? Hadiah. Itu beragiah, bahadiah. Boleh bahadiah kepada orang kaya, boleh. Apakah Allah akan ganti dunia dan akhirat, atau dunia di dunia, di akhirat, atau dunia dan akhirat? Ya, jika seandainya kita ikhlas, Allah ganti dunia akhirat. Ya, apa dalilnya? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Pahala di akhirat kita dapatkan juga. Di dunia juga dapat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara manfaat dari hadiah adalah rasa saling mencintai. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian saling mencintai. Maksud ana, harta kita diambil paksa oleh orang yang tersebut dan kita ikhlaskan harta tersebut untuknya. Dengan keikhlasan karena Allah. Oh, ini ikhlas yang terpaksa. Ya. Dipaso harta wa mi sudah. Itulah namanya nanti hal, apakah al-tadrun al-muflis? Apakah kalian tahu siapa itu muflis yang bangkrut? Ya. Adalah orang yang membawa kebaikan, hasanat, lalu tahunya di dunia memukul ini, mezalimi ini, mengambil harta ini. Nanti di akhirat dia akan dapatkan harta yang tadinya dia ikhlaskan sudah. Itu ikhlas terpaksa tuh. Ya udah, nanti di akhirat saya baitong kan gitu ya. Sudah kita dapatkan. Atau sudah kita berikan aja, sudah kita dapatkan juga. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Wallahu taala alam. Berapa persen zakat barang dagang ini cukup satu nisab? Berapa yang dikeluarkan Buya? Baik, kita bukan satu nisab, dua nisab, tiga nisab. Tapi nisab itu adalah ukuran minimal atau batas minimal harta kita menjadi harta wajib zakat. Jika seandainya dia sudah lebih dari itu, dan mulai sama dengan atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya, dikalikan 2,5%. Nisabnya mana? Kita ambil nisab perak. Nisab perak tadi kita hitung kalau seandainya nilainya 10.000 1 gram, maka nilai 5.995.000 itu sudah sampai nisabnya. Ya, maka lebih dari sama dengan dan lebih, maka dikalikan 2,5%. Ada ustaz ngasih kajian di kampung ana. Katanya Nabi pakai celana cingkrang karena tai unta bertebaran di padang pasir. Sementara Nabi pakai jenggot karena tidak ada pisau pencukur. Apa betul Ustaz? Ya, ana jadi bingung. Itu adalah orang yang berbohong atas nama Nabi. Ya, ini adalah orang yang berbohong atas nama Nabi. Ini ketika dia berbicara tidak dengan ilmu, maka datang musibah yang lebih besar. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama harrama Rabbi الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما ليس لك به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Di dalam surat Al-A'raf ayat 33 katakan hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah yang pertama al-fawahish, kekejian. Di antaranya adalah zina. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak dan tidak tampak. Wal itsma, dosa. Wal baghy bighairi al-haq, melakukan kezaliman melampaui batas tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil 'alaikum sultana, dan engkau berbuat syirik yang tidak diturunkan oleh Allah dalil, wa antaqulu Allah ma la ta'lamun, engkau berbuat berkata atas nama Allah yang kamu tidak mengetahui. Syekh Ibn Qayyim dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini, dalam ayat ini, tingkatan dosa satu sama lain itu lebih tinggi. Yang pertama disebutkan adalah fawahish, dosa itsim dan melampaui batas atau menzalimi lebih besar daripada kekejian. Berbuat syirik lebih besar dosanya daripada berbuat kezaliman, melampaui batas, menzalimi orang lain. Berkata di atas nama Allah tanpa ilmu adalah dosa yang lebih besar lagi daripada syirik. Karena orang jatuh syirik gara-gara dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dia melakukan perbuatan bid'ah, dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, maka berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu itu dosa yang paling besar. Nah, perkataan ustaz yang seperti ini adalah orang yang berbicara ya tanpa didasari oleh ilmu. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.